Siap boya sebelah kiri, semangatnya mana dong? Halo. Oh sih, luar biasa. Enak nangkainya rata adem. Linda. Sip. Anak Rantau Malaysia. Wasos, terima kasih.